kan, bagaimana orang yang melakukan kebid'ahan sampai mati, apakah ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalagi bagaimana orang yang melakukan kebid'ahan sampai mati, apakah ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kepada Ustaz Syahudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebid'ahan itu ada bid'ah yang mukaffirah, yang mengeluarkan orang dari agamanya, bid'ah yang bisa mengeluarkan dari agamanya, dan ada pula bid'ah yang ghairu mukaffirah, yang tidak mengeluarkan orang dari agamanya. Maka kalau selama bid'ahnya adalah bid'ah yang tidak mukaffirah, ya, maka tentunya dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik bagi orang yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari syiriknya. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni yang di bawah syirik. Dari bid'ah-bid'ah, termasuk bid'ah-bid'ah yang tidak mukaffirah, yang tidak mengeluarkan dari Islam. Namun tentu saja bukan berarti seorang boleh bermudah-mudahan dalam bid'ah, karena bid'ah yang tidak mukaffirah pun ini akan menyeret kepada bid'ah yang mukaffirah, ya. Karena bid'ah ini perkara yang sudah dekat sekali dengan kekufuran, ya. Sudah sangat dekat dengan kekufuran. Dan seseorang ini lebih berat untuk keluar dari bid'ah, ya. Untuk bertobat dari bid'ah itu secara umum lebih berat daripada seorang itu keluar dari kemaksiatan. Karena orang yang berbuat maksiat, dia tahu bahwa dirinya berbuat maksiat, dan dia tidak akan menghalalkan maksiatnya. Tetapi orang yang berbuat bid'ah, ya, maka dia merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk keluar dari kebid'ahannya ini adalah perkara yang menjadi sangat sulit, ya. Sehingga besar kemungkinannya, ya, orang-orang yang berbuat bid'ah itu tidak akan bertobat dari bid'ahnya sampai ajal mendatanginya. Dan ini perkara yang sangat berbahaya sekali, karena sekali lagi bahwa bid'ah itu adalah perkara yang sudah dekat dengan kekafiran, ya. Sudah sangat dekat dengan kekafiran. Sehingga kalau tidak segera seseorang itu meninggalkan bid'ahnya, nah, dan tidak didakwai, ya, dari perbuatan bid'ahnya, maka kemungkinan besarnya dia tidak akan bertobat dari bid'ahnya, karena dia menganggap bahwa bid'ah yang dia lakukan adalah suatu ibadah, ya. Sehingga diterangkan oleh para ulama bahwasanya ahlul bid'ah itu tidak ada harapan untuk bertobat, ya. Karena memang secara umum orang-orang yang berbuat bid'ah ini sulit untuk bertobat dari bid'ahnya, karena dia menganggap bahwasanya bid'ah yang dia lakukan adalah suatu amal ibadah untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun masalah apakah ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, maka ini termasuk perkara yang sebagaimana kita katakan, kalau bid'ahnya adalah bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah menghendakinya, Allah akan ampuni. Kalau Allah tidak menghendaki untuk diampuni, maka dia tidak akan diampuni selama, ya, bid'ahnya itu bukan bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Wallahu taala a'lam bishawab.